لله نحمد الله كما ينبغي لجلاله وعظمة سلطانه نحمده حمد الحامدين ونشكره شكر الشاكرين ونسلم على عبده ورسوله وحبيبه محمد كما صلى هو وملائكته عليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Tentu yang paling layak kita ucapkan di awal aktivitas kita sebagai seorang mukmin adalah memuji Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Allah menjadikan kalimat ini sebagai kata kunci untuk bertambahnya nikmat yang sedang diberikan kepada kita. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah karena Allah dan malaikatnya juga memberikan salam kepada beliau. Sebelum melanjutkan bahasan kita Minhajul Muslim, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian menitipkan sedikit saja dari doa Anda untuk saudara-saudara kita kaum muslimin. Cobalah di tengah-tengah Anda sedang berdoa untuk hajat Anda pribadi, untuk kesembuhan penyakit, untuk ditambahkan rezeki, untuk dipanjangkan umur. Berdoalah untuk kaum muslimin. Karena hari-hari sekarang ini luar biasa, luar biasa. Terutama di hari-hari kita sekarang ini umat Islam sangat terpuruk. Di sana sini dibunuh, di sana sini dihina, di sana sini kaum muslimin pemimpin-pemimpinnya sibuk dengan urusan dunia. Enggak ada yang peduli dengan keadaan mereka. Di depan mata kita sekarang sudah bertahun-tahun berjalan muslimin di Palestina dibantai. Setiap hari ada saja korban yang jatuh. Karena sudah biasa, maka akhirnya menjadi hal yang kebiasaan, dianggap tidak ada masalah. Kita sudah tersibukkan dengan gaji kita, tersibukkan dengan bisnis kita, tersibukkan dengan anak istri, akhirnya kita melupakan saudara-saudara kita yang di sana sedang dibantai. Sisipkan doa buat mereka. Nabi Muhammad SAW berkata dalam sebuah hadis Bukhari, pada saat beliau sedang menuju ke Badr, beliau mengatakan, ada saudara-saudara kalian di Madinah yang tidak ikut di perang ini. Tidak ada satu langkah pun yang kalian tapakkan kaki kalian di muka bumi ini kecuali mereka ikut pahala bersama kalian. Ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan habasahumul al-udhur. Mereka tertahan dengan udhurnya. Sakit. Mungkin tidak tahu informasi karena waktu itu memang perang Badar bukan sebuah kewajiban. Nabi SAW hanya mengajak siapa yang mau ikut untuk menghadang kafilah Quraisy. Di tengah jalan baru kemudian ada perintah Allah untuk berperang dengan orang-orang Quraisy. Kemudian riwayat yang lain mengatakan mereka menyamai pahala kalian karena doa-doa mereka. Ini yang kita ingin titipkan. Ternyata tidak ikut di kancah jihad pun bisa mendapatkan pahala jihad. Bagaimana caranya? Doain mereka. Sisipin doa. Ya Allah berikan kemenangan saudara-saudara kami di Palestina. Doakan kehancuran untuk orang-orang Yahudi di sana. Hak kita itu. Nabi SAW kalau menemukan satu orang saja berbuat salah dari orang-orang kafir yang berusaha menyakiti kaum muslimin, didoakan oleh Nabi SAW. Bahkan seringkali oleh Nabi SAW disuruh bunuh. Kisah Ka'ab bin Ashraf, Abu Rafi', orang-orang Yahudi yang berusaha menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, biasa siapa yang bisa membunuh orang ini? Maka dibunuhlah oleh para sahabat karena menyakiti kaum muslimin. Bagaimana dengan sekarang dibantai setiap hari, luar biasa. Di Syria kita lihat sekarang sudah 230 ribu jemaah sekarang, 230 ribu orang dibunuh, anak-anak, perempuan, orang tua. Kalau seseorang laki-laki yang sehat lagi berperang dibunuh oleh musuhnya, hal yang biasa. Tapi sudah menjadi fitrah, Allah ciptakan sunnatullah. Gak ada orang yang masih ada punya hati nurani membunuh wanita, membunuh anak-anak, membunuh orang tua yang tidak bisa melawan. Tapi itu dilakukan. 230 ribu umat Islam dibunuh oleh Bashar, seorang yang mengaku Muslim karena berfaham Syiah. Tapi kita tahu mereka semua jauh dari Islam. Gak ada Islamnya. Pendirinya Abdullah bin Sabah, orang Yahudi. Di Indonesia sekarang luar biasa. Digembar-gemborkan seakan-akan mereka bagian dari kaum muslimin. Mereka bagian dari madhab. Dari mana madhab ini? mengatakan Al-Quran kurang, mengkafirkan sahabat, mencaci maki kaum muslimin, dan kalau mereka sudah memegang kancah pemerintahan pastikan terjadi kekacauan. Di depan mata kita 230 ribu jiwa ahli sunnah dibunuh di Syria, di Irak 150 ribu orang berkembang, di Yaman terakhir mereka membakar tidak kurang dari 1000 masjid dan tempat-tempat tahfidz Quran, membunuh ulama-ulama sunnah itu. Karena mereka sebenarnya dibentuk oleh orang Yahudi, tapi banyak orang Islam terkelabui karena mengatasnamakan Islam. Subhanallah, ciri mereka ini, ciri orang-orang Syiah ini, jelas sekali pada diri mereka ada ciri kemunafikan. Orang-orang yang di zaman Nabi SAW munafik, itu ada pada mereka. Mengatakan beriman kepada Allah, mengatakan beriman kepada Nabi SAW, tapi caci maki istri Nabi SAW. Sampai statement mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW itu di surga, tapi kemaluannya di neraka. Itu statement mereka. Karena kenapa menikahi Aisyah? Apa urusan kamu dengan pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah? Dan Nabi SAW mengatakan kepada kita semua, sabda Nabi SAW sahih. Di riwayat Abu Daud, kata Nabi SAW, saya ya, tidak dinikahkan oleh Allah kecuali kepada wanita-wanita ahli surga. Hadis sahih itu. Artinya menikahnya Nabi SAW Allah yang tentukan, bagian daripada hukum syariat, dan memang mereka adalah wanita ahli surga, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Ini bagaimana bisa gitu? Di tengah-tengah umat Islam menyusup dan dianggap bagian daripada mazhab. Dari mana mazhabnya ini? Di depan mata kita itu mereka lakukan. Maka kerajaan Saudi mengambil keputusan untuk menyerang orang-orang Houthi ini karena luar biasa membantai kaum muslimin, mengatasnamakan Islam. Sekarang di Indonesia kita lihat mereka sudah melobi ke pihak pemerintahan, masuk ke sana sini, buat pengajian, dan sekarang sudah terang-terangan punya TV sendiri, sudah mengaku dan mengatasnamakan Ahlul Bait. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, yang mencintai Ahlul Bait adalah kita Ahli Sunnah. Mereka enggak mencintai Ahlul Bait sama sekali. Dusta itu. Dan banyak turunan habaib di Jakarta ini sendiri yang sadar masalah itu. Mereka yang sadar, mereka yang berakal, mereka mengatakan ini bohong, dusta. Mereka enggak mencintai para Ahlul Bait. Karena mereka tidak mengakui istri-istri Nabi sebagai Ahlul Bait. Di Indonesia dikemas namanya dengan Ahlul Bait. Seakan-akan kita Ahli Sunnah membenci Ahlul Bait. Ada enggak ahli sunnah yang membenci Ali radhiyallahu anhu? Enggak ada, kita muliakan Ali melebihi dari sahabat yang lain. Kecuali memang Abu Bakar, Umar, Utsman, memang rentetannya seperti itu. Allah sudah catatkan takdirnya seperti itu. Sejarah sudah mencatat, mereka mau terima tidak terima ya sudah, itu faktanya. Allah sudah catatkan Khulafaur Rasyidin. Jadi banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang harus kita sadarin jemaah sekalian. Sisipkan doa agar kaum muslimin diberikan kemenangan. Lalu orang-orang yang seperti ini, munafikin, orang-orang yang tidak benar ini dibongkar kedoknya oleh Allah SWT. Supaya kaum muslimin sadar. Kaum muslimin sadar, mereka luar biasa gitu. Kemarin mereka sudah keluarkan statement di Yaman, akhirnya sampai diserang oleh kerajaan Saudi. Mereka mengatakan kami musim haji ini akan masuk ke Mekah, membantai jemaah haji. Apa ini itu? Kalau mengaku Islam bagaimana caranya orang muslimin dibantai? Gak pernah ada ahli sunnah yang mau membunuh orang Syiah. Gak pernah ada sejarah, pernah ada sejarah? Gak pernah. Kecuali orang Syiah itu menyerang atau buat masalah. Kalau enggak, bertahun-tahun orang Syiah hidup di Indonesia, hidup di Syria, hidup di Saudi. Ada banyak orang Syiah yang tidak banyak jumlah persentasenya, maksudnya di Saudi hidup, tapi tidak pernah dikasih warga negara. Mereka kalau mau pergi haji masih diizinkan oleh kerajaan Saudi. Padahal sudah jelas-jelas mereka banyak pemahamannya, mengatakan Quran kurang, sahabat dikafirkan, tapi karena masih membawa nama Islam dan tidak buat kekacauan. Tapi sekarang sudah mau buat kekacauan, ini bahaya sekali. Itu kan. Harus sisipkan doa. Sekarang kita lihat kaum muslimin di Myanmar, di Burma. Kita lihat luar biasa. Saya data fotonya jemaah sekalian, saya enggak tega ngelihatnya. Anak kecil digantung, perempuan digantung. Anak-anak kecil ditidurin, tangannya ditaruh, diinjak pakai motor. Tidak masuk di akal. Anak-anak dibakar. Manusia anak kecil diikat di kayu oleh orang-orang Hindu atau Buddha agamanya di sana, itu digantung seperti kambing yang mau dipanggang, diikat tangannya, terus dibakar di api, kiri kanan orang pegang. Ini manusia dari mana mereka ini? Hanya karena mereka muslimin. Apa statementnya orang-orang Burma, orang-orang Myanmar? Kami tidak ingin negara kami seperti Indonesia yang mayoritas muslim, akhirnya muslimin menguasai negaranya. Subhanallah, berarti dia sudah menantang perang agama ini. Bagaimana caranya? pengungsi-pengungsi mereka yang muslimin jelas-jelas ahli sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW, terdampar di Indonesia, ditolak sama TNI kita. Kenapa ditolak? Sementara hari-hari sekarang ini banyak orang-orang yang masuk dari Iran, yang mereka masuk mengatasnamakan pengungsi, lalu masuk, jumlahnya sudah ratusan ribu. Itu jelas-jelas pemahamannya Syiah yang menyembunyikan, yang banyak menyalahkan Islam, membunuh kaum muslimin, diizinkan masuk. Bagaimana caranya nih? Kita harus buka mata kita, buka pikiran kita, tidak boleh sembarangan. Kita harus betul-betul bisa mendoakan, minimal yang kita bisa lakukan mendoakan kaum muslimin agar diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Mereka susah hidup, ada yang terdampar di lautan. 150 orang muslimin, perempuan dan laki-laki dinaikkan di kapal oleh pemerintah Myanmar, kemudian di tengah lautan sengaja dibalik kapalnya supaya mati. Subhanallah gitu. Luar biasa, saya tidak pernah lihat ada manusia seperti mereka bisa membakar orang lain yang sama satu rumpun dengan mereka, sama warna kulitnya, paras wajahnya mirip, sama dari negaranya sendiri. Agama apapun tidak mungkin. Kaum muslimin tidak pernah dalam sejarah alhamdulillah memutilasi musuh-musuh mereka, enggak pernah. Sudah menyerah, ditawan, selesai. Tawan pun diperbaikin, dilukain, lukanya diobatin, ditawarkan Islam, diberikan hadiah. Sampai banyak kita sudah tahu dalam sejarah ya, dari musuh-musuh Islam yang masuk Islam gara-gara justru perilaku-perilaku yang baik. Perilaku-perilaku yang baik. Jadi Allahu a'lam, saya melihat ini kewajiban saya untuk menyampaikan siapapun yang saya bisa jangkau di pengajian saya, agar kita sisipkan doa untuk kaum muslimin. Semoga Allah SWT mengangkat masalah mereka, memberikan ketentraman hati buat mereka, menghilangkan kelaparan-kelaparan mereka, dan memusnahkan musuh-musuh yang sedang menyusahkan mereka. Ini wajib kita. Kata Nabi SAW, siapa yang peduli dengan masalah muslimin, atau siapa yang mengeluarkan seorang muslim dari masalahnya di dunia, Allah akan selamatkan dia dari masalah-masalah yang dihadapin pada hari kiamat. Ya minimal kita mendapatkan pahala dengan doa, dan kalau Allah SWT mudahkan dengan sumbangan, sekarang sudah cukup banyak lembaga-lembaga kita, LSM Muslim yang sudah berusaha untuk mengumpulkan bantuan dan membawa ke Banda Aceh sekarang di Aceh, karena sudah banyak yang terdampar di sana. Mudah-mudahan juga saya berharap Masjid Nurullah bisa mengumpulkan sumbangan dari jemaah sekalian. Kita sama-sama memberikan kepada teman-teman yang sudah bisa bergerak ke sana dan memberikan bantuan. Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan bahasan kita. Masih berhubungan dengan masalah hari kiamat, dan masih tersisa dalil-dalil akli. Setelah kita panjang lebar menjelaskan tentang dalil-dalil nakli, dalil wahyu, dari masalah hari kiamat itu tanda-tandanya, kemudian bagaimana proses terjadinya, kemudian bagaimana pembangkitan di mahsyar, dan seterusnya, itu sudah sampai terakhir dengan masalah poin ketiga yang sudah saya bahas itu, iman dan keyakinan yang kokoh jutaan para nabi, para rasul dan para hukama, orang-orang bijak, para ulama dan para hamba Allah yang saleh tentang adanya hari kiamat. Itu termasuk dalil-dalil nakli, sambungan atau terpenutupan dari dalil nakli. Saya akan bacakan sekarang tentang dalil-dalil akli. Dalil akli tentang adanya hari kiamat adalah poin pertama, kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali makhluknya sesudah mereka mati, sebab menghidupkan kembali itu tidak lebih sulit daripada menciptakan pertama kali tanpa ada contohnya. Artinya kalau secara akal manusia kita bisa lihat ada proses lahirnya manusia, ketemunya sperma sama sel telur, lalu kemudian berkembang biaklah dari darah, daging, kemudian tulang, lalu jadi manusia seperti kita. Ada itu di depan mata, kita bisa saksikan setiap saat, setiap hari ada kelahiran manusia sebagai bukti penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari hewan-hewan terus-menerus ya populasinya bertambah melalui proses juga penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah dan tidak akan pernah ada manusia yang bisa mengatakan dia yang menciptakan janin di dalam rahim betina hewan ataupun wanita manusia. Enggak mungkin. Mereka hanya bisa mempelajari dan tidak tahu. Kalau yang tidak beriman pada Allah tidak tahu dari mana asalnya. Tapi orang beriman sama Allah tahu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fakta Allah menciptakan setiap hari makhluknya itu, kata beliau, secara akal ini fakta juga bukan mustahil, dan lebih mudah bagi Allah untuk menghidupkan mereka kembali, apalagi sudah ada ciptaan yang sebelumnya. Jadi itu lebih mudah. Ini poin yang pertama berhubungan dengan akal. Yang kedua, beliau mengatakan tidak ada sesuatu pun yang ditolak oleh akal sehat tentang kebangkitan kembali dan pembalasan, sebab akal sehat itu tidak akan menolak kecuali dalam hal yang mustahil, seperti adanya sesuatu yang berlawanan atau bertemunya dua hal yang bertentangan. Sedangkan kebangkitan hari kiamat dan pembalasan sama sekali tidak termasuk dalam hal tersebut, gitu kan. Jadi maksudnya, sebagaimana kita ada kehidupan di dunia, kita akan, bukan mustahil karena ada kehidupan ini, akan ada kehidupan yang lain. Sebagaimana kalau contoh yang lain, kita bisa tinggal di sebuah kota dan kita bisa pindah ke kota yang lain. Sebagaimana kita bisa mencoba makanan ini hari ini, kita bisa juga mencoba makanan yang itu. Ada macam-macam. Kita bisa memakai warna baju berbeda-beda. Maka itu secara akal sehat sebenarnya, adanya kehidupan dunia bukan mustahil, ya, tidak menolak akal sehat mengatakan adanya kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah telah beritakan. Poin yang ketiga, adanya hikmah atau kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang tampak pada perbuatan-perbuatannya, pada makhluk-makhluknya yang tampak pada setiap aspek dan sendi kehidupan. Dan kenyataan-kenyataan ini tidak mungkin kalau tidak ada kebangkitan atau kehidupan kembali bagi makhluk itu sesudah kematian mereka, dan tidak mungkin kedua kalau kehidupan itu berakhir lalu amal perbuatan baik atau buruk mereka tidak diberi balasan. Secara akal sehat manusia sekarang, dari mana Bapak Ibu tahu kalau ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk? Bagi orang yang beriman pada Allah, dia tahu yang baik di mata Allah. Hukum Allah sudah turun dari langit melalui para nabi-nabi, dan kita tahu ini halal, ini perbuatan perintah, ini yang wajib, ini yang sunnah, ini ada fadilahnya. Kalau bahasa kita sebagai kaum muslim, ini ada fadilahnya. Maka secara akal sehat, amal yang kita kerjakan dengan rutinitas, dengan waktu, dengan bacaan, dengan gerakan yang sudah ditentukan, itu akan ada balasannya. Sebagaimana orang kalau bekerja, apapun yang dia lakukan akan ada hasil yang dia dapatkan. Jadi kan akan ada hasil yang dapatkan. Dia berolahraga, dia keringatan, badannya dia merasa sehat. Ada sesuatu yang dia kerjakan akan ada hasil. Secara akal, perbuatan-perbuatan yang dikerjakan manusia dan dia mendapatkan penilaian ini baik, dan dia tahu itu dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tidak, kalau orang tidak beriman sama Allah, dia tidak tahu kalau perbuatan itu baik atau buruk. Begitu pula perbuatan buruk, dia tahu, oh ini perbuatan buruk. Dia tahu dari mana? Dari hukum Allah. Allah sudah tetapkan dan akan ada hukumannya. Allah sudah janjikan orang berzina dihukum begini, orang bohong dihukum begini, seterusnya. Ada ancaman-ancaman Allah. Secara akal manusia, kata beliau, ini berarti membuat manusia bisa menangkap memang betul akan ada hari pembalasan. Ini semua dalil-dalil akal yang beliau gunakan untuk meyakinkan orang, selain dalil-dalil nakli tentang adanya hari pembalasan. Jadi perbuatan yang kita lakukan akan ada balasannya, dan sudah kelihatan dari sendi-sendi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari di dunia. Poin yang terakhir dalam dalil-dalil akli adalah adanya kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan kesengsaraan yang ada di dalamnya adalah sebagai bukti akan adanya kehidupan lain sesudahnya di alam yang lain pula, di mana di sana terdapat keadilan, kebaikan dan kesempurnaan, kebahagiaan dan kesengsaraan yang lebih besar dan lebih utama daripada yang sebelumnya, di mana kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan kesengsaraannya tidak seimbang dengan kehidupan sesudahnya, kecuali sebagai gambaran dari satu istana dari istana-istana yang sangat besar, atau suatu kebun dari kebun-kebun yang rindang yang berada di atas satu lembaran daun kecil. Begini maksudnya, apa yang kita lihat dari nikmat di muka bumi ini, ada pohon, anggaplah kita lihat yang paling bagus semuanya, pohon warnanya hijau, daun-daunnya bagus, batangnya bagus, buahnya bagus, rasanya enak. Ada banyak pohon begitu di muka bumi. Ada air yang jernih, bersih, rasanya pun enak pada saat diminum. Ada banyak kenikmatan-kenikmatan. Ada orang yang sempurna, bajunya bagus, kainnya bagus, jahitannya bagus, lalu nyaman kelihatan. Ada hal-hal yang bagus kita lihat di dunia. Begitu pula ada keburukan-keburukan dan kesengsaraan. Ada orang yang mencuri digebukin, ada orang yang sakit parah, ada orang yang tabrakan karena mabuk, ada kesengsaraan yang buruk. Kata beliau, secara akal manusia, sebenarnya kalau dia berpikir dengan akal sehatnya, sebagaimana kenikmatan dunia ini ada, maka akan ada kenikmatan yang lebih besar nanti di sana. Begitu pula ada kesengsaraan di sini, maka akan ada kesengsaraan yang lebih besar di sana. Bagaimana cara menangkapnya? Dilihat dengan ruang lingkup besar kecilnya bumi ini. Bumi yang kita milikin sangat kecil, seperti debu dibandingkan dengan bintang-bintang yang besar di angkasa sana. Berarti dengan nikmat yang kita sudah rasakan luar biasa, kalau ada orang punya tanah 1 hektar, dibangun istana dia dengan megah, segala satunya ada di sana, itu cuma bagian dari daun yang kecil, dari daun-daun yang besar di bumi ini. Dan di sana di akhirat akan ada hal yang lebih besar, bukan mustahil. Jadi secara akal sebenarnya tidak ditolak, sebagaimana ada nikmat di sini, maka akan ada nikmat yang lebih besar terbukti dengan kecilnya bumi dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di alam semesta sana. Ini kurang lebih 4 poin berhubungan dengan adanya dalil secara akal, adanya akhirat. Lalu saya sempat janjikan pada saat itu jemaah sekalian tentang masalah surga dan neraka, tapi saya akan bahas insyaallah tentang surga dan neraka ini setelah membahas pasal ke-11 nanti. Karena pasal ke-11 yang akan kita bahas pada malam ini adalah azab dan nikmat kubur. Baru kemudian kita akan bahas lebih jauh tentang masalah surga dan neraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya akan masuk pasal ke-11 azab dan nikmat kubur. Kubur istilah yang digunakan dalam syariat kita digunakan untuk semua jasad manusia, kita bicara manusia atau hewan yang kelihatan dengan panca indera yang digunakan untuk meletakkan jasadnya, baik itu tanah, lautan, udara, dimanapun jasad dia wafat pada saat itu, maka berarti itu kuburannya. Seperti contoh begini, bagaimana kalau seandainya sekelompok muslimin naik kapal, perjalanannya jauh, anggaplah sebulan perjalanan, 2 minggu perjalanan atau 1 minggu perjalanan, mereka berada di tengah-tengah lautan, lalu ada satu kru kapal yang mati, di mana dikuburkan? Ada yang tahu? Di lautan. Caranya bagaimana? Dia dimandii, dikafani seperti layaknya jenazah, kemudian ditaruh beban batu di badannya, lalu dicemplungin di lautan. Itu kuburannya. Jadi istilah kubur adalah semua tempat yang akan diletakkan jenazah atau jasad seseorang yang mati. Itu juga termasuk hewan ya. Kalau jin itu kita tidak tahu karena memang tidak dibahas dalam syariat, tapi hewan juga sama. Ya, umumnya hewan itu tidak dikuburkan, kalau dia mati maka biasanya dimangsa oleh hewan-hewan yang lain. Tapi kita bicara luar lingkup manusia lah, lebih kerucut lagi. Maka seperti itu. Sama halnya kalau ada orang naik pesawat, ternyata pesawatnya meledak. Kan itu. Potongan jasadnya tidak ditemukan, Allahu a'lam di angin di sana bagaimana, Allah SWT lebih tahu. Mungkin juga jatuh berserakan di bumi atau mungkin tidak, mungkin habis. Maka sama saja dianggap kuburannya dia di situ. Tetapi kalau ada orang yang meninggal normal di dalam syariat kita dikuburkan di tanah, dikuburkan di tanah. Yang saya ingin ditiberatkan, pemahaman tentang kata-kata kubur bukan hanya sekedar tanah yang digali kemudian dimasukkan jenazah, gitu kan? Tapi dimanapun orang itu akan ditaruh jasadnya, kalau tadi dia meledak di atas kapal atau dia ditenggelamkan di lautan. Kalau dia meninggal di darat itu tentu tidak boleh kecuali harus dikuburkan. Dimasukkan, maksudnya jadikan kuburannya dalam tanah. Dan tentu ada hukum syar'i sendiri ya. Jadi harus kuburannya itu standar, nanti akan ada bahasan itu tentang masalah mayit di bab sholat nanti. Nanti panjang lebar dalam buku kita ini ada masalah mengurus jenazah, kain kafannya, apa yang harus dilakukan, kuburan, bagaimana bertakziah, beragam macam hal. Ada babnya sendiri, nanti akan ada bahasan. Tapi yang saya berikan gambaran umumnya, kuburan dalam Islam itu Nabi SAW perintahkan agar seukuran dengan jasad manusia normal berdiri, sehingga bau jasad itu tidak tercium oleh hewan-hewan yang akhirnya membuat mereka menggali dan memakan fisik tadi, gitu kan. Juga satu hal yang berhubungan dengan kuburan ini, jasad manusia utuh misalnya kita anggap normal, dia utuh dikafani. Jasad ini sebenarnya hakikatnya seperti pakaian, seperti pakaian. Jadi kalau seseorang itu melepas pakaiannya, lalu kemudian dia biarkan jatuh di lantai, seperti itulah, tidak bisa bergerak pakaian itu kecuali dia pindahkan sendiri. Jasad kita seperti itu sebenarnya. Kenapa saya datangkan poin ini Bapak Ibu sekalian? Karena banyak orang salah paham. Dia anggap kalau jenazah itu sudah dimasukkan ke dalam kuburan, maka berarti jasad itu akan ada hubungannya sama kuburan tadi. Padahal ini simbolik saja. Ini hanya simbolik. Jadi seperti baju yang pernah kita pakai dimasukkan ke dalam tanah, seperti dimasukkan ke dalam lemari, ya. Kemudian disimpanlah di situ. Nanti dengan hikmah Allah SWT akan dimakan oleh tanah. Tidak ada hubungan sama sekali dengan ruhnya. Tidak ada lagi hubungan dengan ruhnya di kuburan tadi, di tempat diletakkan jasad itu. Karena Di dalam istilah agama kita, selain kuburan yang berhubungan dengan kematian, ada namanya alam barzah. Alam barzah ini adalah tempat yang kita tidak ada yang tahu. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pun tidak ada yang menukil, tidak ditukil kepada kita tentang bagaimana itu atau di mana itu alam barzah. Maaf, di mana itu alam barzah. Kalau bagaimana ada keterangannya, di mana kita tidak tahu. Jadi ruh itu pada saat dia proses dikeluarkan dari jasad manusia, seperti dilepas dari baju, bajunya sudah tergeletak, bajunya oleh Allah disuruh cuci bersih, ditaruh di tempat yang Allah suruh perintahkan, itulah kuburan, gitu kan. Ruhnya ini dibawa oleh Allah SWT ya, ke alam barzah. Baik dia meninggal di tadi di udara terbakar, gak ditemukan lagi jasadnya, tinggal ruhnya, atau dia meninggal di lautan, dimakan oleh ikan jasadnya, atau dia meninggal normal, meninggal di atas ranjangnya, sama saja. Ya, jadi ruhnya akan dibawa ke alam barzah, dan alam barzah ini Allahu a'lam di mana tempatnya, tapi dia ada. Barzah itu disiapkan khusus untuk alam ruh, baik dia disiksa karena dosa-dosa yang dia lakukan selama hidup di dunia, ataupun dia akan dimasukkan ke dalam dia akan diberikan nikmat karena amal-amal soleh yang dia kerjakan. Dalam Islam kita punya keyakinan bahwasanya kuburan tadi tempat diletakkan jasad, dan ya, alam barzah itu dua-duanya itu punya kehidupan. Kalau kuburannya sendiri tempat diletakkan jasad itu hanya simbolik diletakkan, tapi yang lebih difokus sebenarnya adalah masalah alam barzahnya. Jadi yang kita bahas ini adalah nikmat dan azab di alam barzah. Nikmat dan azab di alam barzah, lebih tepat bahasanya begitu. Kalau yang pegang buku di sini kan dikatakan nikmat dan azab kubur. Padahal sebenarnya kalau kita detail masuk dalam definisi kubur dan alam barzah berbeda. Berbeda ya. Jadi jasad tadi, kuburan itu hanya untuk meletakkan jasad saja, dan itu simbolik. Gitu kan. Orang tahu di atasnya ada tumpukan tanah, ada batu nisan, udah orang tahunya itu kuburan. Tempat jasadnya ditaruh, simbolik. Tapi apakah orang itu ada dalam situ? Sudah enggak ada. Ruhnya sudah pergi ke alam barzah. Ya, nanti di akhir di hari kiamat akan ada pembangkitan sebagaimana saya jelaskan yang lalu. Allah turunkan hujan, lalu menerpah tulang-tulang ekor yang tersisa, kemudian tumbuh dibuat jasad baru, baru ruhnya kembalikan, dibawa dari alam barzah, ditiupkan atau dimasukkan kembali ke dalam jasad yang baru. Beliau mengatakan di sini adalah seorang muslim beriman bahwasanya kenikmatan dan azab di alam barzah itu ada, serta pertanyaan dua malaikat di dalamnya adalah benar adanya, karena adanya dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Dalil-dalil nakli yang pertama, berita dari Allah SWT tentang kenikmatan dan azab kubur, seperti yang di dalamnya atau di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Anfal ayat 50-51. Walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil abid. Kalau seandainya kalian melihat bagaimana para malaikat pada saat mencabut jiwa orang-orang kafir seraya memukul muka dan bokong mereka, belakang mereka, sambil berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, si pelaku tadi. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Ayat ini ulama mengatakan pada saat proses ruh dicabut, maka sudah mulai memasuki alam barzah, memalui azam barzah. Dan pertemuan pertama dengan malaikat maut adalah awal pembukaan pintu masuk ke alam barzah. Makanya di sini Allah SWT mengatakan kalau kalian lihat bagaimana ruh itu pertama dicabut dari orang-orang kafir, dan bagaimana dahsyatnya karena mereka kufur kepada Allah, maka kalian akan merasa ngeri. Dan pada saat itu malaikat berkata kepada mereka, rasakanlah panasnya api neraka. Artinya mereka begitu ditarik ruhnya, dibawa ya, dalam hadis Bukhari dikatakan oleh malaikat dibungkus dengan kain kafan dari neraka, lalu kemudian dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian juga ulama mengatakan alam barzah itu adalah kehidupan di mana ruh hidup di situ dan disiksa atau diberikan nikmat yang memang tidak jauh dari alam kubur itu sendiri dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allahu a'lam, apakah juga dia di bawah tanah, apakah juga di dalam liang lahatnya. Tapi yang jelas umumnya pendapat-pendapat ulama mengatakan alam barzah itu adalah alam yang berbeda. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am 93 sampai 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau tara idz zalimuna fi gamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'aakum alladhina za'amtum annahum fiikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Alangkah dahsyatnya, kata Allah, sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratil maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkan ruh kalian atau nyawa kalian. Di hari ini kamu akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Diingatkan, jangan begini, jangan begitu, lakukan ini, lakukan itu, tetap tidak mau. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami menciptakan kamu per awal mulanya. Jadi sekarang kamu mati, kamu akan sendiri. Semua yang kamu cintai akan hilang semua. Jibril AS pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Muhammad, cintai siapapun yang kau mau, pasti kau akan berpisah dengannya. Tidak mungkin tidak, kau akan menuju ke akhirat nanti. Dan kamu tinggalkan di belakangmu dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu, dari rumah, mobil, harta, pasangan hidup, anak-anak. Dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat. Kira-kira siapa yang bisa nolong kamu sekarang pada saat sudah mati dan sendirian di kuburan atau di alam barzah itu, yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Allah di antara kamu, yang kamu selama ini sembah, kamu minta tolong, yang pergi dukun, sembah pohon, ya, batu-batu dianggap keramat. Kemarin subhanallah di Nepal terjadi gempa. Kalau antum sempat lihat cuplikannya, pas sehari sebelum terjadi gempa besar itu, mereka lagi besar-besaran menyumbang jutaan ekor sapi, hampir satu Nepal. Sapi didirikan, dipenggal lehernya, ada cuplikan sama saya dikirim. Saya lihat luar biasa gitu. Itu untuk berhala-berhala mereka. Hampir semua, bahkan ada cuplikan seorang wanita di sawah dia. Dia mau kurbankan kambing untuk patungnya, kemudian dia sujud untuk kambing itu. Dia sujud di depan kambing itu. Subhanallah, satu hari setelah itu, karena banyaknya makhluk Allah yang dibantai, yang dipotong, disembelih selain daripada Allah, Allah datangkan gempa. Semua patung yang mereka ajukan sembelian itu hancur. Semuanya hancur tergeletak di jalan-jalan mereka. Mereka lihat dengan mata kepala yang mereka kemarin sembeli buat itu Allah hancurkan dengan gempa. Gempa ini hitungannya cuma berapa detik, Allah hancurin semua. Sampai teman-teman di Timur Tengah ambil cuplikan fotonya lalu ditulis ayat Allah Subhanahu wa taala yang kurang lebih artinya tidak akan pernah bermanfaat sekutu-sekutu yang mereka sembah selain Allah. Sambil datangkan cuplikan bagaimana mereka mengangkat potongan-potongan patung Tuhan mereka, mereka sembah selama ini. Mana kata Allah SWT dalam ayat ini? Kata Allah SWT, kami tidak melihat beserta kamu sekarang pemberi syafaat yang bisa tolong kamu, yang kamu anggap mereka itu sekutu-sekutu Allah di antara kamu. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap darimu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Jadi siapapun yang kamu minta tolong dulu itu sudah tidak ada manfaatnya sekarang. Firman Allah SWT yang lain surah At-Taubah ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Sudah masuk waktu. Nanti mereka akan kami siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Kata para ulama, yang dimaksud dengan ayat ini adalah Allah akan datangkan azab di alam barzah buat ruhnya, dan Allah juga akan datangkan azab lagi di akhirat. Ini dalil juga menandakan adanya azab di alam barzah itu. Kemudian juga tentang keluarga Fir'aun. Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, dan ulama menjadikan ayat ini adalah ayat yang selalu dinomorsatukan dalam penjelasan masalah azab kubur. Dalam surah Ghafir ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari di alam barzahnya, diperlihatkan mereka itu. Dan pada hari terjadinya kiamat nanti, dikatakan kepada para malaikat, masukkan keluarga Fir'aun, masukkan Fir'aun dan kaumnya yang kufur, yang mengimani dia sebagai Tuhan, ke dalam azab yang sangat keras. Jadi ayat ini jelas sekali membedakan antara adanya azab akhirat dengan azab yang ada di alam barzah itu. Dan firman-Nya juga Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang beriman. Kalau tadi itu kebanyakan orang-orang yang kafir, bagaimana proses mereka menghadapi alam barzah dari pencabutan ruh sampai adanya azab yang mereka rasakan. Orang-orang beriman akan diberikan kemudahan untuk menjawab pertanyaan malaikat di kuburan. Allah Subhanahu wa taala akan luaskan kuburannya seluas pandangan mata, nanti akan ada banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Tapi diantaranya Allah akan tetapkan di lisan orang-orang yang beriman untuk bisa menjawab malaikat bertanya di kuburan. Surah Ibrahim ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudinnullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Kata ulama tafsir, di dunia mereka bisa menjawab, kenapa kamu sholat? Mereka punya jawaban. Kenapa kamu tidak makan babi? Mereka punya jawaban. Asal mereka kembali ke agama, Allah pasti punya jawaban. Tidak ada sesuatu yang Allah perintahkan, tidak ada jawabannya. Pasti mereka akan dapat jawaban. Ya. Lalu di akhirat, kata para ulama tafsir adalah dimulai dengan kuburan. Pada saat ditanya oleh Munkar dan Nakir, maka mereka akan bisa menjawab. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Artinya Allah akan susahkan bagi orang-orang yang zalim untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Kemudian Allah SWT akan memberikan azab buat mereka. Ini kurang lebih dalil ayat Al-Quran tentang adanya nikmat atau azab yang ada di alam barzah itu. Kemudian yang kedua, informasi Rasulullah SAW mengenai hal tersebut seperti dalam sabda beliau. Ini menjelaskan atau merincikan panjang lebar ayat yang sudah kita jelaskan tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1374, kata Nabi SAW, saya langsung baca terjemahannya saja karena ini panjang hadisnya. Sesungguhnya seorang manusia apabila telah diletakkan di dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh para pengantarnya, ia mendengar bunyi gesekan sandal mereka, maksudnya ruhnya. Lalu ia didatangi oleh dua malaikat. Kemudian kedua malaikat itu mendudukkannya dan berkata kepadanya, bagaimana menurut keyakinanmu tentang laki-laki itu? Maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin akan menjawab, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba dan utusan Allah. Lalu dikatakan kepada mayit tersebut, lihatlah tempat dudukmu dari neraka telah diganti oleh Allah dengan tempat duduk dari surga. Jadi ini tempat kamu di neraka dulu, tapi karena kamu mengikrarkan kenabian Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, maka tempatmu sekarang di sini, diperlihatkan tempatnya di surga. Si mayit pun melihat kedua tempat tersebut, tempat neraka dan tempat surga. Adapun terhadap orang munafik, tentu nanti ada hadis lain yang menjelaskan pintu nerakanya akan ditutup lalu dibukakan pintu surga yang dia bisa merasakan kenikmatannya setiap pagi dan sore hari. Si mayit pun melihat kedua tempat duduk tersebut. Dan dari hadis ini ulama sepakat mengatakan setiap orang diantara kita sudah punya tempat di surga dan neraka. Kalau dia meninggal dalam keadaan beriman, maka tempatnya di neraka akan diberikan kepada orang-orang kafir. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, maka tempat-tempatnya di surga akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Begitu sebaliknya. Si mayit itu pun melihat kedua tempat duduk tersebut. Adapun seorang munafik atau orang kafir, maka kedua malaikat akan bertanya kepadanya, bagaimana menurut keyakinanmu tentang laki-laki itu, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia akan menjawab, aku tidak tahu, aku mengikuti apa yang diyakini banyak orang. Lalu dikatakan kepadanya, kau tidak tahu dan juga tidak mengikutinya, sambil dipukul satu kali dengan palu yang terbuat dari besi sehingga ia berteriak keras yang dapat didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia, Berarti hadis ini merincikan adanya azab yang akan ditimpakan kepada orang yang kafir atau munafik di alam barzahnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, riwayat Bukhari nomor 1379. Idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadat bil ghadati wal ashi. In kana min ahli an-nari fa min ahli an-nar fa yuqalu lahu hadza maq'aduka hatta yab'athaka Allahu ila yaumil qiyamah. Apabila salah seorang dari kalian meninggal, maka ditampakkan kepadanya tempat duduknya di waktu pagi dan petang. Jika orang itu termasuk penghuni neraka, maka tempat duduknya dari penghuni neraka, maka ia akan diperlihatkan tempat duduknya dari penghuni neraka. Lalu dikatakan kepadanya, ini tempat dudukmu sampai Allah membangkitkanmu nanti pada hari kiamat. Artinya dia akan disiksa seperti bagian daripada siksaan di neraka nanti, ya, di kuburan itu. Dari siksaan, dari cambukan, dari api. Banyak sekali nanti hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah itu. Kemudian ucapan beliau juga di saat berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dalam hadis Bukhari nomor 1377, salah satu doa yang Nabi SAW selalu baca pada saat sebelum salam, tahiyat terakhir, beliau membaca, ya Allah, lindungilah aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka, dari cobaan atau fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah masihid dajjal. Dari fitnah Masihi Ad-Dajjal. Sabda beliau juga ketika lewat dua kuburan, di dalam hadis yang riwayatkan Imam Bukhari nomor 216, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa, tapi mereka keduanya disiksa pada perbuatan yang mereka anggap bukan besar, padahal itu perkara yang besar. Thumma qal bala ama ahaduhuma amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Yang menyebabkan mereka disiksa di kubur adalah karena namimah. Wa ammal akharu fakana la yastatiru min bauli. Kalau yang lainnya, yang satu lagi disiksa karena tidak bersuci pada saat dia kencing, pada saat dia kencing. Orang-orang yang akan masuk di alam barzah ini akan datang kepadanya semua jenis azab yang telah Allah ancamkan sebelum akhirat, walaupun belum tentu dia masuk ke neraka. Jadi ada nanti golongan-golongan yang pasti masuk ke neraka, dapat azab kubur, dapat azab akhirat, kafir dan munafik. Kafir dan munafik. Ada orang-orang yang akan mendapat, dan ini mereka kekal di selama alam barzah disiksa terus, di akhirat juga mereka disiksa terus. Ada orang-orang yang mendapatkan azab di alam barzah tapi belum tentu mendapatkan azab di akhirat. Ini termasuk orang-orang Muslim yang melakukan kemaksiatan dan tidak sempat taubat. Ya, tidak sempat taubat selama dosa-dosa yang mereka kerjakan itu umumnya dosa-dosa kecil. Banyaknya dosa kecil yang bertumpuk, kemudian dia tidak pernah istighfar, meninggal, gitu kan. Maka ini menyebabkan akan datang azab kubur, karena azab kubur ini tidak melalui hisab, pasti akan kena kepada siapapun yang tidak sempat taubat sebelum meninggal, sebelum bersihkan dosanya. Di neraka walaupun dia belum masuk, kenapa kita tidak katakan langsung tidak masuk ke neraka? Karena masih ada pertimbangan amal, timbangan amal. Kalau timbangan amalnya berat, amal baiknya, misal dia punya 100 amal soleh, dia punya 200 dosa. Tapi pada saat di timbangan amal banyak hal-hal yang bisa terjadi, seperti Allah maafkan. Kemudian juga ada syafaat, pertolongan Nabi Muhammad SAW, orang-orang soleh, bisa dimaafkan. Misal dimaafkan dosa dia 110. Jadi dosanya sisa 90, ya, pahalanya 100, dia bisa masuk surga. Dan ini banyak sekali. Banyak sekali nanti akan terjadi pada hari kiamat. Seperti misalnya hadis yang masyhur, namanya hadis bitaqah. Pertolongan Allah kepada orang tertentu, tapi tidak semua orang, ya. Orang tertentu Allah tolong. Dengan izin Allah SWT. Hikmahnya itu Allah lebih tahu. Dikenal dengan hadis bitaqah. Hadis kartu, gitu kan. Kurang lebih begitu terjemahannya. Kata Nabi SAW, nanti akan datang seseorang dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian diperlihatkan semua dosanya bergunung-gunung banyak sekali sampai membuat timbangan dosanya ya mendekati jatuh karena beratnya, gitu kan. Lalu setelah itu dia sudah tahu, setelah dia lihat dia pasti masuk neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, apakah ada amal soleh kamu yang bisa mengimbangi dosa-dosamu ini? Dia bilang, ya Allah, amal soleh apa kira-kira yang bisa mengalahkan beratnya dosa-dosa ini, bergunung-gunung sampai berat sekali timbangan, ya, dan timbangan pada hari kiamat itu namanya mizan, memiliki lisan, bisa berbicara, menghardik orang kafir dan memuji, ya, dan mengucapkan selamat kepada orang yang beriman, gitu kan. Maka di sini dia mengatakan, amal apa lagi ya Allah yang saya bisa lakukan? Maka kata Nabi SAW, Allah pun menyuruh mengeluarkan sebuah kotak yang di dalamnya ada kalimat La ilaha illallah. Kemudian ditimbang, ditimbangan pahalanya. Begitu ditaruh, maka semua dosa-dosanya tadi terlempar karena beratnya kalimat La ilaha illallah yang dia ucapkan tadi. Kata para ulama memaknakan hadis ini, orang ini sangat yakin dengan La ilaha illallah, dia amalkan, tapi dia sempat lalai di dunia penuh dengan kemaksiatan. Maka Allah SWT di sini dengan hikmahnya memberikan kepada dia pertolongan dengan kemauan Allah, ya, La ilaha illallah tadi itu akan mengalahkan semua beratnya amal-amal buruk yang pernah dia lakukan. Tapi ini tidak diumumkan, ya. Jadi jangan sampai ada yang bilang, oh saya sudah ucapkan La ilaha illallah, berarti walaupun dosa saya banyak saya bisa tetap selamat hari kiamat. Kata ulama ini pengecualian orang-orang yang Allah pilih, yang memang orang itu Allah tahu kadar keyakinan dia dan Allah memang ingin menyelamatkan dia. Karena itu memang sudah jelas. Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang meninggal dunia di hari kiamat di timbangan, fahuwa tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Insya'adzaba wa insya'agafaralah. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Imam Ahmad, kalau Allah mau Allah selamatkan dia, kalau Allah mau Allah azab. Allah punya kausalitas, kekuasaan yang mutlak di situ, gitu kan? Ini bisa. Atau tidak mendapatkan syafaat, ditolong oleh Nabi SAW, diberikan syafaat. Kata Nabi SAW, nanti akan ada orang-orang yang masuk ke dalam surga, kemudian mereka bilang, ya Allah, kami enggak mau, ya, kami tidak merasa tidak puas kalau teman-teman kami belum masuk bersama kami ke surga. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada orang-orang saleh yang sudah masuk surga, ini artinya sudah didaftar, sudah jelas dia selamat dari timbangan amal, dia akan masuk surga. Kata Allah SWT, selamatkanlah saudara-saudara teman-teman kalian dari neraka itu, sudah dilempar ke neraka, lalu dikeluarkan karena persahabatan dia. Ini juga ulama mengatakan pentingnya memiliki teman-teman yang saleh yang akan menemani kita atau menyelamatkan kita nanti. Allahu'alam. Sudah azan? Baik. InsyaAllah kita tutup sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Melanjutkan beberapa dalil yang tersisa dari masalah nikmat dan azab di alam barzah atau yang biasa diistilahkan juga oleh sebagian ulama dengan kubur. Disebutkan oleh beliau di sini dalil nakli yang ketiga, ya, poin yang ketiga, berimannya jutaan ulama, orang-orang saleh dan orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat yang lain karena adanya azab kubur dan kenikmatan serta segala apa yang diriwayatkan berhubungan dengannya. Tentu di sini jemaah sekalian, beliau hanya mendatangkan dalil-dalil yang berhubungan dengan bukti kalau ada azab kubur. Tetapi masih banyak sekali riwayat yang belum disebutkan. Di antaranya hadis pada saat Nabi SAW Isra dan Mi'raj yang panjang lebar, di mana Nabi SAW mengatakan antara Mekah dan Palestina beliau diperlihatkan jenis-jenis azab kubur. Dalam sebuah riwayat yang panjang kata Nabi SAW, pada saat saya sedang bersama dengan Jibril, lalu kemudian saya diperlihatkan seseorang yang berenang di dalam sebuah lautan yang luas dan terdiri dari darah. Lalu orang tersebut berusaha berenang sampai ke pinggir lautan tadi, dan di pinggir lautan ada seseorang laki-laki yang berdiri memegang batu yang besar. Sampai orang yang berenang itu mendekati pinggiran, lalu orang yang di pinggir tadi menghantam kepalanya dengan keras sehingga membuat kepalanya berantakan, hancur semua. Kemudian dia jasadnya terjatuh di kolam tersebut, lalu Allah utuhkan kembali kepalanya. Ya, setelah dia jasadnya itu terapung-apung di tengah-tengah lautan tadi, kemudian kepalanya utuh lagi, lalu dia berusaha mendatangi orang yang pertama lagi, terus begitu. Lalu aku berkata, wahai Jibril, siapa orang ini? Kata Nabi SAW, lalu berkata pun Jibril, mah, ya jalan, jalan saja, nanti diceritakan. Lalu aku diperlihatkan, kata Nabi SAW, sekelompok laki-laki dan perempuan yang berada di sebuah lembah yang dalam, bagian tengahnya itu dalam, jadi seperti cekung, yang mereka berusaha naik. Di tengah-tengah lembah itu ada lubang yang mengeluarkan api. Mereka laki-laki dan perempuan yang tidak menggunakan pakaian. Lalu mereka berusaha naik, menaikin tebing tersebut agar sampai ke atas. Pada saat mereka lagi berusaha naik, keluarlah api dari lubang tadi, kemudian menyerang mereka sampai membakar tubuh mereka hangus. Kemudian api itu masuk lagi ke lubangnya, lalu tubuh mereka yang sudah hangus tergeletak jatuh. Lalu Allah utuhkan kembali sebelum tiba di lubang tadi, jadi mereka tidak masuk ke lubang. terutukan kembali, lalu kemudian mereka berusaha lagi naik, lalu terjadi hal yang sama, terus begitu. Lalu aku berkata, wahai Jibril, siapa mereka ini? Kata Jibril, jalanlah dulu. Lalu diperlihatkanlah beberapa kejadian yang lain, ada tentang adab yang diperlihatkan, dan juga ada beberapa nikmat yang diperlihatkan, seperti Allah SWT perlihatkan Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, yang tingginya seperti 60 siku ya, ke langit, itu di langit pertama, terus begitu sampai ke langit ketujuh. Tapi yang saya ingin titik beratkan adanya beberapa jenis azab. Lalu kata Jibril alaihissalam, kalau yang pertama kau lihat hai Muhammad, orang yang bernar di lautan darah, kemudian dia berusaha ke pinggir, lalu dihantam kepalanya dengan laki-laki yang memegang batu, itu adalah orang-orang yang memakan riba, dalam riwayat ini dikatakan memakan harta anak yatim. Kemudian orang-orang laki-laki dan perempuan yang berada di sebuah lembah, yang mereka diserang oleh api, kemudian kembali api tersebut, lalu pada saat jasad mereka hangus, kemudian terguling ke bawah, lalu kemudian mereka diutukan lagi sama Allah. Terjadi hal yang sama adalah para pezina. Jadi dari hadis ini diberikan gambaran adanya penyebab kubur juga, ya, makan harta anak yatim, makan riba dan berzina. Selain tadi yang sudah kita sebutkan hadis, di mana ada orang yang tidak cebok pada saat kencing, dan juga ya, mengadu domba. Umumnya kata ulama, azab kubur itu akan datang kepada semua jenis maksiat yang dikerjakan. Begitu juga ada hadis lain yang menjelaskan bahwasanya salah satu penyebab azab kubur adalah durhakanya seseorang anak kepada orang tuanya. Dan hampir semua dosa yang dilakukan seorang hamba, apalagi kalau itu dosa besar, dipastikan akan menjadi penyebab azab kuburnya. Beliau mengatakan sini dalil-dalil akli. Kita tutup dengan poin ini, kalau ada yang mau bertanya silakan ditulis di kertas nanti. Yang pertama adalah keimanan seseorang kepada Allah, kepada para malaikat, kepada hari kemudian, kiamat, mempunyai konsekuensi iman kepada adanya azab dan kenikmatan kubur serta segala yang berkenaan dengannya. Sebab semua masalah itu termasuk masalah gaib. Maka barang siapa yang beriman kepada sebagiannya, maka secara akal sehat ia juga wajib beriman kepada seluruhnya. Kalau kita sudah yakin dari pasal-pasal awal, bab-bab awal, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, maka ada beriman kepada hari kiamat, tentang surga dan neraka. Hari kiamat rentetannya adalah kematian, alam barzah, hisab hari kiamat, kemudian ada sirat, kantara, lalu kemudian surga dan neraka. Itu satu paket, kata beliau. Enggak mungkin orang mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian. Yang kedua, masalah azab kubur dan kenikmatannya atau apa saja yang terjadi di dalamnya seperti pertanyaan dua malaikat bukan hal yang dinafikan oleh akal atau dianggap tidak mungkin. Bahkan sebaliknya, akal sehat pasti membenarkannya dan memberikan kesaksian atas kebenaran tersebut. Sebagaimana akal manusia bisa meyakini dengan melihat terangnya matahari di siang hari, dengan melihat terangnya bintang di malam hari, mereka bisa merasakan ya, tiupan angin. Dan tiupan angin ini selain tiupannya juga ada sesuatu yang mereka rasakan, mungkin dingin, mungkin panas, tapi mereka tidak bisa lihat itu, tapi dirasakan keberadaannya. Ada orang yang sakit, ada orang yang sehat, ada orang yang merasakan siksaan, ada orang yang merasakan nikmat. Kita bisa rasakan di dunia itu. Maka ini dengan akal sehat berarti bukan mustahil, sebagaimana tadi hari kemudian yang kita bahas, sama juga dengan alam barzah. Yang ketiga, orang yang tidur kadang-kadang bermimpi, kata beliau, tentang sesuatu yang membahagiakannya. Ia merasakannya dan menikmati pengaruhnya pada jiwa. Hal mana ia akan bersedih dan prihatin jika ia terbangun di saat ia sedang asyik bermimpi. Sebagaimana ia juga kadang bermimpi tentang sesuatu yang tidak ia sukai, dan ia merasa terganggu di mana ketika ia terbangun ia bersyukur kepada orang yang membangunkannya, berterima kasih. Kalaulah ada seseorang yang membangunkan di saat ia sedang merasakan kenikmatan atau merasa terganggu di dalam tidurnya yang benar-benar sedang terjadi pada jiwanya, bahkan ia terpengaruh dengannya, padahal itu adalah hal yang tidak dapat diketahui dengan mata telanjang dia, dan tidak dapat kita saksikan secara kasat mata, dan tidak pula ada seseorang yang mengingkarinya, maka bagaimana azabku dan kenikmatannya diingkari, padahal ia sangat mirip dengan mimpi seseorang. Ini secara akal sehat berikan gambaran seperti mimpi, bisa kita merasakan nikmat padahal sebenarnya kita lagi diranjang, bisa kita merasakan sengsara, digigit hewan, jatuh dari jurang, digebukin orang dalam mimpi, dan dia bisa merasakan susahnya.

alim ulama, memang dia sangat luar biasa ilmunya. Bertemu antara dia, kata ulama, ini pendapat para ulama, seorang alim bertemu dengan seorang fakir miskin, tapi si alim juga ini kehidupannya pas-pasan, yang mana didahulukan? Kata para ulama, si alim yang didahulukan dari si fakir miskin. Nah, dia juga dalam keadaan miskin. Kenapa? Karena satu orang alim itu bisa memberikan manfaat kepada jutaan umat dibandingkan dengan orang fakir miskin yang tidak punya ilmu. Sampai pada tingkat itu. Kalau di Saudi ada sponsor dai, ada pembiayaan para ulama. Tidak ada ulama itu yang sengsara. Kalau di Timur Tengah, mereka disiapkan segala-galanya oleh kerajaan atau orang, oleh kaum muslimin yang membiayai mereka. Ini juga hal yang mendasar. Itu bisa menjadi sedekah jariah. Karena pada saat dia ternyata melakukan ya taklim, dia bisa nulis buku dari sumbangan harta yang kita kasih, maka tentu kita akan punya andil. Masjid dibangun, rumah anak yatim, memperbaiki janda-janda, rumah-rumah janda, kemudian membantu kaum muslimin kayak sekarang yang lagi ya tersiksa, ditampung mereka, kita sumbang. Itu semua hal-hal mendasar yang bisa menjadi perbanyak ya amal kita nanti di pada saat meninggal. Kemudian haji dan umroh, ini juga dibolehkan bagi orang yang hidup menghajikan dan mengumrahkan orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah tidak mampu. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Seseorang datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, sungguh ya Rasulullah, orang tua saya, ayah saya sudah tidak mampu mengadakan perjalanan haji, umroh, bahkan musafir, tapi masih hidup, sudah tua sekali gak mampu, apakah boleh saya haji dan umroh untuknya? Kata Nabi SAW, umroh dan haji lah untuknya. Berarti orang tidak mampu boleh. Orang yang sudah meninggal adalah hadis Bukhari juga, seseorang sahabat pada saat sedang haji bersama Nabi SAW, lalu dia berkata, ya Allah, labbaik Allahumma hajjan an syubrumati, ya Allah, saya niat haji untuk syubrumah, keluargaku yang sudah meninggal. Lalu Nabi SAW mengatakan, ahajajta an nafsik, kau pernah haji enggak buat dirimu? Dia bilang, belum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, huj an nafsik thumma huj an syubrumati, haji dulu buat dirimu, baru kau boleh hajikan kerabatmu yang sudah meninggal. Hadis ini juga menjelaskan bolehnya haji dan umroh untuk kerabat. Ini kurang lebih yang diberikan gambaran oleh para ulama. Sebagaimana tadi Ustaz katakan bahwa kuburan itu adalah hanya simbolik dan tidak ada hubungannya dengan ruh, lalu mengapa kita diajarkan untuk mengucapkan salam? Saya sudah ucapkan, saya sudah jawab tadi ya. Orang yang meninggal dunia tapi masih menjadi apa ini? Orang yang meninggal dunia tapi masih menjadi perokok. Bagaimana bisa meninggal dunia terus masih menjadi perokok? Bagaimana bertanyanya? Apakah ada siksa kuburnya? Apa hukumnya merokok gitu? Mungkin maksudnya orang yang meninggal dunia tapi dia merokok gitu kan. Tidak sempat taubat, apakah akan ada azab kubur? Saya sudah pernah jelaskan karena hukum rokok itu. Rokok itu disepakati oleh para ulama. Teman-teman yang masih merokok tentunya biasanya sulit menerima karena masih hobi gitu kan. Tapi saya menjelaskan hukum syar'inya. Ulama sepakat semua, kalau ulama semua madhab, kalau anda cari kepada madhab semua, kecuali individu yang mungkin masuk dalam majelis ulama tapi masih merokok, akhirnya mereka mengatakan itu tidak apa-apa, makruh saja. Tapi ini kalau kita kembali kepada buku-buku dasar, nah ada namanya buku kawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah dikeluarkannya hukum fikih. Di antaranya adalah semua yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram, diambil daripada hukum khamr. Khamar minuman keras itu, tidak semua makanan kan dirincikan dalam Al-Quran ya. Ada makanan-makanan yang keluar nanti, ada makanan yang tidak ada di zaman Nabi SAW, ada makanan tidak ada di Jazirah Arab. Bagaimana kita tahu tentang halal haramnya makanan tersebut? Kalau bukan babi misalnya, dari mana kita bisa tahu makanan itu boleh atau tidak? Maka kaidahnya kata para ulama diambil daripada khamar. Kaidah fikihnya diambil daripada khamar. Pada saat Allah berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ditanyakan kepada wahai Muhammad tentang keadaan hukumnya khamr dan maisir serta judi. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un nas, katakanlah dia memiliki dosa yang berat, besar dosanya khamr itu dan judi, dan juga ada manfaatnya buat manusia. Orang kalau judi dianggap hiburan, orang kalau minum khamr bisa angkatkan badannya, bisa dia fly sehingga dia merasa tidak malu misalnya. Ada manfaat yang dia bisa dapatkan. Tapi Allah bilang apa? Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Tapi masalahnya, dosanya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka ulama mengambil sebuah kaidah fikih namanya, semua yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram. Dan ulama yang menegaskan tentang masalah rokok ini mengatakan coba dikembalikan ke masalah ayat ini. Dia akan masuk mudaratnya lebih besar atau manfaatnya. Semua dokter dari medis, dari ulama, semua mengatakan itu tidak mungkin. Saya sudah pernah ceritakan, pasti dikatakan mudaratnya lebih besar, otomatis itu. Pernah saya katakan pertemuan antara seorang syekh dengan seorang guru, kalau masih ingat cerita masalah rokok ya. Guru itu mengatakan, "Syekh, dari mana Anda katakan rokok itu haram? Sementara saya tidak melihat itu perbuatan yang salah. Rokok biasa, saya beli uang, pakai uang saya bakar, saya ngerokok biasa, saya tidak merasa ada apa-apa." Gitu kan? Lalu kata syekhnya, karena dia masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menghalalkan thayyibat dan mengharamkan khaba'ith. Allah mengharamkan yang baik-baik, Allah mengharamkan khaba'ith, sesuatu yang buruk. Lalu kata guru itu, saya tidak melihat rokok itu buruk. Saya enggak melihat itu khaba'ith. Kata syekhnya, "Baiklah, kalau kau anggap itu tidak buruk, saya ingin tanya, kalau seandainya kamu pulang ke rumah lalu kamu temukan istri dan anakmu lagi merokok, apa kau akan biarkan mereka merokok?" Kata guru itu, "Tidak tentunya." "Kenapa kau tidak biarkan? Kan kau bilang itu baik. Kalau itu baik, biarkan aja mereka merokok sekalian. Anak kecil sekalian yang baik kasih rokok juga. Kalau memang itu baik." Lalu tiba-tiba guru tersebut mengeluarkan bungkusan rokok dari kantongnya, dia mengatakan, "Sekarang saya berhenti, Syekh." Jadi memang ini fitnah yang besar, gitu kan? Sebaiknya memang teman-teman harus berpikir dengan akal sehat. Itu sebenarnya tidak ada. Di dalam rokok itu ada 4000 racun. Para ilmuwan sudah memberikan masalah itu. Sementara di dalam minuman beralkohol itu ditemukan 14 atau 15 racun yang bisa berbahaya, gitu kan? Tapi rokok bisa 4000. Subhanallah. Adakah makanan atau minuman yang selesai kita konsumsi, kita injak pakai kaki? Enggak ada kecuali rokok, gitu kan? Dan sekarang banyak orang-orang yang pergi ke gunung-gunung, sesajen diberikan kepada setan-setan, pasti diikuti 2 bungkus rokok. Kenapa diikuti bungkus rokok? Karena setannya suka dengan rokok itu. Pernah ada teman-teman pengalaman rukyah begitu. Saya pernah merukyah seseorang dari kerabat saya. Subhanallah, bagi di rukyah, jinnya lagi ngomong, "Saya panas, saya gini." Ada satu kerabat saya lewat, habis merokok dia. Dia masuk, terus orang yang kesurupan itu bilang, "Kawan." Lah betul, di depan mata saya dia bilang, "Kawan." Sampai dia bilang, "Kenapa saya dibilang kawan? Rukyah saya juga," gitu. Tapi itu dia dalam kondisi tidak sadar, orang itu kesurupan. Oh, itu kesurupan, subhanallah. Pernah juga teman saya Ustaz Husain merukyah orang, sudah kesakitan jinnya, "Iya, saya ampun, saya mau keluar." Terus tiba-tiba jinnya gitu, "Segar," dia bilang. Kata Ustaz Husain, "Kenapa kau bilang segar?" Dia bilang, "Itu di depan ada makanan favorit saya." Ustaz Husain datang ke depan rumah itu, dilihat ada orang lagi merokok. Itu banyak pengalaman teman-teman perukyah seperti itu, gitu kan? Jadi coba kita buka akal pikiran kita, secara medis dia berbahaya, secara pendapat ulama sudah banyak disorotin, pengakuan setan pun itu bagus, gitu kan? Jadi Allahualam, kalau mau jadi teman setan silakan. Seseorang yang telah melakukan dosa besar dan kemudian taubat sungguh-sungguh, apakah taubatnya diterima dan apakah tetap ada siksa kubur bagi orang yang sudah taubat nasuha? Tidak ada sama sekali. Sudah tidak ada. Kata Nabi SAW, "At-tauba tajubbu ma qablaha." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Taubat akan membersihkan semua kesalahan yang lalu. Dibersihkan maksudnya apa? Tidak ada lagi siksaannya. Tapi tetap tercatat di buku amal. Nanti kalau kita dihisab hari kiamat, kita akan lihat tuh, "Oh, ini umur sekian pernah berzina, umur sekian pernah bohong." Diperlihatkan ini loh. Tapi kamu umur sekian kamu taubat, ini dibersihkan, enggak jadi ada hukumannya. Tapi bukan berarti kita enggak lihat, semua diperlihatkan buat kita pada hari kiamat. Ulama sepakat masalah itu. Jadi semua dosa akan diperlihatkan walaupun kita sudah taubat, tapi tidak ada lagi hukumannya. Itulah manfaat taubat. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Aku beristighfar dan bertobat setiap hari 100 kali." Itu perlunya kita selalu bertaubat. Bagaimana tentang hadis Aisyah mengenai himpitan kubur kepada sahabat Sa'ad ibn Mu'ad? Himpitan ini benar-benar tanah yang apa ini, menghimpit atau hal-hal lain? Jadi hadis ini hadis kata Nabi SAW, kalau seandainya ada orang yang bisa selamat dari himpitan, ya, himpitan kuburannya, maka tentu Sa'adlah orang yang paling layak untuk selamat. Sa'ad ibn Mu'ad ini radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang pada saat meninggal, kata Nabi SAW, pada saat saat meninggal arsy-nya Allah goncang. Artinya orang ini sangat soleh, gitu kan? Orang ini sangat soleh radhiyallahu anhu. Hadis ini menjelaskan memang tentang adanya perilaku azab di kubur itu, perilaku azab di kubur itu, gitu kan? Apakah yang dimaksud di sini jasadnya dia yang dihimpit atau ruhnya? Ya. Jadi ulama yang saya kata-kata di jumhur ulama lebih sepakat mengatakan yang sedang menghadapi azab dan nikmat kubur adalah ruh. Adalah ruh, karena sabda Nabi SAW berbunyi, ya, kata Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian, hadis yang kemarin kita bahas, gitu kan? Berarti jasad akan dimakan oleh tanah, tapi ruh akan terus menghadapi sampai hari kebangkitan azab atau nikmat tersebut, gitu kan? Nikmat tersebut, itu yang saya ketahui. Jadi yang dimaksud di sini adalah masalah ruh. Pendapat yang lebih kuat mengatakan ruh yang mengalami himpitan tadi. Bagaimana tentang manusia yang mati pada hari kiamat? Mereka tidak merasakan azab kubur. Yaitu dengan hikmah Allah SWT. Kalau orang mati pada saat, jadi begini, masalah menghadapi alam barzah, waktu tidak bisa lagi kita hitung dengan waktu kita di dunia. Kita enggak tahu. Ada orang mati hari ini, besok kiamat. Berarti cuma rasakan azab kubur satu hari. Yaitu dengan hikmah Allah SWT. Kita tidak tahu. Dimensi waktu kita tidak bisa jadikan patokan. Kan gitu. Sebagaimana ada perbedaan waktu antara kita dengan lalat misalnya. Satu hari manusia itu kalau secara ilmiah dihitung sama dengan 60 tahun umurnya lalat. Satu hari kita 24 jam, kalau di alam lalat itu sama dengan 60 tahun. Ada perbedaan dimensi waktu kita dengan jin berbeda. Jadi seperti itu, ada perbedaan. Kita enggak tahu di alam barzah seperti apa dengan hikmah Allah SWT. Kalau ada orang meninggal memang pada hari kiamat dengan goncangan, kemudian mereka tiba-tiba yang gitu masuk meninggal, terjadi kiamat, kita tidak tahu apakah memang itu dia selamat dari azab kubur atau tidak. Alam barzah kita enggak tahu, bisa saja ada azabnya, kita tidak tahu dimensi waktunya, gitu kan. Apalagi sudah saya jelaskan itu hari pada saat kita bahas dua tiupan malaikat, antara satu tiupan ke tiupan yang satunya berapa lama? 40 tahun, gitu kan. 40 tahun, pendapat yang kuat mengatakan ada 40 hari, 40-an yang mengatakan 40 tahun. Hadis Bukhari yang Nabi SAW mengatakan antara tiupan pertama sama yang kedua ada waktu 40. Kalau 40 tahun itu artinya semua akan mati. Semua berarti masuk ke kuburan, ya kan? Sampai di alam barzah 40 tahun. Jadi bisa saja pasti mereka kena azab kubur itu. Gitu kan, dengan hikmah Allah SWT. Ustaz, gesekan langkah orang terakhir masih terdengar oleh ruh orang yang memasuki alam barzah. Apakah setelah itu ruh orang tersebut masih bisa mendengar segala itu yang terjadi di dunia? Sudah enggak. Tiga langkah saja. Makanya hadis Bukhari menjelaskan, kalau seseorang diturunkan di kuburan, maka ruhnya masih bisa mendengarkan langkah kaki pengantarnya tiga langkah. Disebutkan kan? Tiga langkah. Setelah itu dia sudah tidak dengar lagi. Cuma tiga langkah itu saja. Jadi tidak yang selebihnya sudah tidak dengar lagi. Sudah tidak ada lagi yang dia dengar. Apa pertimbangan kerajaan Saudi membolehkan orang Syiah masuk ke Mekah dan Madinah jika mereka jelas kafir? Karena dia pakai identitas Islam. Dia mengatakan dirinya Islam, gitu kan? Mengatakan diri Islam. Dan juga banyak orang-orang yang sekarang di Iran itu ada dua golongan, ya. Ada orang-orang yang memang dasarnya dai-dainya dan dia tahu sebenarnya ini tidak benar, cuman dia mendakwakannya. Memang dia visi misi yang awal Syiah dibentuk oleh Abdul Muttalib itu ada pada dia. Ada masyarakat yang tidak mengerti, orang awam lahir dalam keadaan orang tuanya Syiah, dia enggak ngerti. Seperti banyak sekarang ya teman-teman Wesal TV ya, yang bukan di Indonesia ya, yang ada di Saudi. Itu teman-teman Wesal TV yang ada di Saudi memiliki program ceramah dakwah, mendakwai orang-orang Syiah dengan bahasa mereka, bahasa Iran, bahasa Persia. Setiap hari itu ada puluhan bahkan ratusan orang taubat. Setiap hari telepon masuk, ratusan telepon. Ada cuplikan-cuplikannya cukup banyak. Jadi mereka telepon, oh kami baru tahu kalau sahabat itu sebenarnya baik-baik. Oh kami tahu kalau Aisyah itu sampai seperti ini. Karena dari kecil mereka ditanamkan di sekolah kalau Aisyah itu begini, kalau Abu Bakar itu begini, gitu kan. Sama di Indonesia kalau orang-orang Syiah pertama ceramah itu, mereka selalu katakan, apakah kalian cinta kepada Rasulullah? Apakah kalian memang jadi pengikutnya Rasulullah SAW? Oh iya, tentu saja. Nah, kalau kalian cinta, apakah kalian sudah tahu bahwasanya pada saat matinya Rasulullah SAW, Abu Bakar sama Umar itu sibuk dengan mencari khilafah. Ini fitnah yang besar. Dari mana riwayatnya itu? Abu Bakar sama Umar dua-duanya mertua Nabi SAW. Orang-orang Syiah mengatakan Abu Bakar sama Umar kafir, sama saja menghina Nabi SAW. Berarti Nabi salah pilih mertua dong. Gitu kan? Gimana caranya? Itu mertua Nabi sampai meninggal, Nabi masih mertuanya Nabi. Berarti Nabi SAW menghina Aisyah, berarti menghina Nabi SAW. Berarti Nabi salah pilih wanita. Kok bisa Nabi bisa salah pilih wanita? Enggak mungkin. Dan kalau kita pakai akal sehat kita, pasti kita akan tolak pemahaman itu. Ada salah satu cuplikan saya, sudah diangkat di YouTube, saya bilang, teman-teman Syiah di Indonesia pun ini banyak yang tidak tahu Syiah yang sebenarnya. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan ikutin pemahaman itu. Kalau mereka tahu sebenarnya, itu mereka tidak akan ikut sebenarnya. Cuma ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan, kadang-kadang kena fanatisme. Apalagi kalau dia turunan Nabi SAW, sering ditunggangin. Oh kamu kan turunan Nabi, kita punya madhab sendiri. Banyak begitu. Nah mereka-mereka yang jahil tidak paham, oh iya berarti kita lain dari yang lain. Tampillah, ya, seperti itu pemahamannya. Ini semua pemahaman yang salah gitu kan. Jadi kerajaan Saudi mesti melihat ada orang-orang yang awamnya mereka tidak mengerti juga gitu kan, yang masuk identitasnya Muslim. Maka selama mereka masih identitas Muslim maka dibolehkan. Bukankah di zaman Nabi SAW orang munafik tinggal bersama Nabi di Madinah? Ingat Abdullah bin Ubaidillah, Abdullah bin Abi Salul, ya, pemimpin orang munafik. Pada saat dia memfitnah Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan radhiyallahu anhu, apa kata para sahabat, ya Rasulullah izinkan saya tebas lehernya, sudah jelas munafik, saya bunuh aja. Apa kata Nabi SAW, jangan, nanti orang-orang akan berbicara Muhammad membunuh teman-temannya, maksudnya muslim membunuh muslim yang lain, selama dia masih punya simbol Islam gitu kan. Makanya pada saat mereka buat makar, maka makar itulah yang diperangin gitu kan. Diperangin, selama mereka tidak buat makar, selama ini di Indonesia mereka tidak buat masalah, maka itu dibiarkan. Tapi akhir-akhir ini ada hal-hal yang aneh-aneh terjadi. Seperti mereka menyerang Az-Zikra, mulai mau menunjukkan kekuatan. Ada 3 bulan lalu salah seorang da'i habis ceramah masalah Syiah, begitu pulang dia tidak tahu dari mana lagi di pinggir jalan ditendang sama satu orang pakai motor terus jatuh, masuk di ruangan ICU. Setelah dia sadar, dibaca, dia buka HP-nya, ada tulisan SMS, ini ganjarannya kalau kau apa membenci Syiah. Loh, pada tingkat mereka sudah berani berbuat makar. Nggak boleh didiamkan kalau gitu kan. Jadi memang ada orang awam, ada orang yang sudah faham masalah itu tapi tetap dikembangkan. Ketika kita ziarah kubur, apakah ruh orang yang sudah meninggal tersebut merasakan atau mengetahuinya? Tentu saja ruh itu tahu jasadnya diantar, jasadnya dia tahu. Tapi tidak ada dalam syariat kita seperti yang difahami di Indonesia, ya, kalau ruh itu masih tinggal 40 hari di atas rumah masih melihat anak cucunya. Ini khurafat dari mana semua? Enggak ada, sudah di alam barzah. Enggak ada ceritanya dia kembali lagi, gitu kan? Enggak ada ceritanya kembali lagi. Jadi tidak ada, ini akhirnya setan-setan di sekitar rumahnya jadi kerjain orang yang punya rumah itu. Nanti dapur bunyi sendiri gelasnya, nanti ranjangnya seperti ada orang yang duduk. Itu biasanya setan. Saya pernah ceramah di Makassar waktu itu di salah satu rumah jemaah saya. Kebetulan Masya Allah rumahnya besar, ada masjid di dalam, ada musola dibuat sama dia, bukan pengajian habis asar, pengajian keluarga gitu. Lewat satu anak perempuan dekat kolam renang, saya tahunya semua keluarganya sudah ikut di situ. Kemudian lewat perempuan ini, saya biasanya tidak tanya gitu. Tumben saya waktu itu terpikir tanya, saya bilang, Pak, siapa ini? Kok enggak ikut taklim? Oh, itu anak saya, Pak Ustaz. Kebetulan saya waktu itu baru 2 kali taklim, isi taklim. Jadi orang tuanya pun masih belum paham sekali agama. Terus saya tanya, kenapa enggak ikut, Pak? Oh, ini anak saya beda. Loh, kok beda? Kenapa? Dia kalau malam Jumat kedatangan ruh kakek saya. Kok bisa ruh kakeknya? Iya, dia kalau malam Jumat, Ustaz, dia sebelum maghrib, dia matikan lampu, dia masuk ke kamar kakek saya, dulu pernah tinggal di rumah sini. Kemudian dia minta kopi yang kakek saya suka. Terus saya bilang, sudah Pak, sudah. Saya yang lanjutin ceritanya. Kaget dia, kok bisa Ustaz yang lanjutin? Iya, saya udah tahu ceritanya nih. Dia kaget, saya bilang iya, pasti setelah itu dia tidak akan sholat maghrib anak perempuan ini. Dan keluar suara laki-laki kan, seperti kakeknya. Iya benar Ustaz. Baik. Kemudian dia akan tanya kabar kalian kan? Iya. Setelah berkembang waktu mereka, dia akan bilang, nanti suruh terka masalah jodoh, masalah rezeki. Iya benar Ustaz, itu syaitan. Permainan syaitan, karena adanya keyakinan ruh orang mati masih ada di sekitar rumah. Ditunggangi sama syaitan. Anaknya bapak harus dirukia itu. Bunuh syaitannya itu, gak boleh. Gitu kan? Seperti itu mereka lakukan. Jadi jangan sampai keyakinan yang salah ini membuat kita dikerjain oleh syaitan. Nggak boleh. Apabila kuburan orang tua kita tidak mengikuti sunnah Rasul karena di beton dan ada batu nisannya, apakah kita sebagai anak harus membongkarnya Bagaimana sanad hadis yang mengatakan jika tidak membongkar, tidak dibongkar, maka batu yang dipakai untuk menembok kuburan tersebut akan melempari sang mayit. Kalau riwayat yang ditanyakan saya tidak pernah tahu ya, apakah batu yang dipakai untuk kuburan itu akan melempari si mayit, itu belum pernah saya temukan riwayat. Tapi masalah Nabi SAW menyuruh kita menyamaratakan dengan tanah itu sunnah. Nabi SAW berkata dalam hadis sahih riwayat Hakim kepada Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, saya wasiatkan kepadamu jangan kau temukan kuburan kecuali kau samaratakan dengan tanah. Memang sunnahnya begitu. Atau ada riwayat lain menjelaskan engkau tinggikan maksimal sejengkal satu jengkal dari tanah. Kuburan Nabi SAW sejengkal dari tanah, kuburan para sahabat di Baqi sejengkal dari tanah gitu kan. Juga sebenarnya yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah kuburan taman makam pahlawan yang sama rata dengan tanah. Juga boleh memberikan isyarat, diberikan batu nisan, tapi tidak ada tulisan. Batu nisan tanpa tulisan, ini penting. Kata Nabi SAW, jangan kalian mencoret-coret, mengapuri kuburan, apa juga menulisi namanya, tahun matinya, kenapa enggak sekalian tahun lahirnya, alamatnya gitu kan. Ini enggak usah, sudah selesai, simbol, ditaruh simbol, selesai gitu kan. Dan juga berhubungan dengan ziarah kubur, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui, ziarah kubur itu tidak harus berdiri di atas kuburannya. Misal, kebiasaan Nabi SAW menziarahi Baqi, setiap hari Senin atau hari Kamis biasanya beliau selain ke Masjid Quba sholat, beliau juga mendatangi kuburan para sahabat. Beliau berdiri di pintu gerbangnya kuburan Baqi, lalu beliau memberikan salam secara umum. Secara umum, jadi kita tidak harus datang ke atas kuburannya. Kita lagi mau ke kantor, lewat di kuburan, memang ada kerabat kita di situ, atau kita mampir sebentar, berikan salam yang Nabi SAW anjurkan, Assalamualaikum dara qawmin mu'minin, keselamatan bagi kalian wahai penghuni orang-orang yang beriman, antumussabiqun nahnu insyaallah bikum lahiqun, kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian, ghafarallahu mustaqdimina minkum mustakhirina minna, semoga Allah mengampuni orang-orang yang dari kalian yang telah mendahului kami dan juga mengampuni kami akan menyusul kalian. Itu diantara sunnahnya kita untuk baca gitu kan. Ini perlu difahami. Nah, kadang-kadang kita karena khawatir enggak kenal lagi kuburan orang tua kita kalau enggak tulis nama, tahun mati, nanti akhirnya kita enggak bisa tahu di mana kuburannya. Nah, ini pemahamannya muncul karena dia tidak paham tadi hukum syar'i. Semestinya sunnah Nabi SAW kita di pintu gerbang kuburan untuk umumnya seluruh muslimin. Tapi boleh kalau orang datang mendatangi khusus kuburan orang tuanya, boleh saja. Cuma umumnya yang Nabi SAW lakukan adalah memberikan salam di pintu utama kuburan untuk seluruhnya. Untuk seluruhnya. Nanti juga ada bahasan berhubung dengan itu ya. Tidak ada dalam Islam menuangkan air, menaruh bunga. Ini tradisi yang bukan bagian daripada agama kita. Allahu a'lam. Jadi yang perlu difahamin sekali lagi karena itu adalah simbolik, maka kita ikuti sunnah Nabi SAW. Bisa saja ada rumput liarnya, tapi ternyata di bawahnya taman dari taman surga atau di alam barzakh itu lagi taman. Bukan itu gambarannya. Saya waktu ke Manado itu hari ada daurah, saya temukan kuburannya orang-orang Nasrani, salibnya luar biasa setengah tiang masjid ini, gitu kan. Kemudian dipasang marmer, dipasang macam-macam, gitu kan. Apakah itu berarti karena mewah kuburannya berarti di bawah dia aman? Bisa saja kuburannya, kalau antum lihat sekarang kuburannya para sahabat, di Baqi kuburannya para syuhada, di Uhud, ini kuburannya para syuhada yang ada di Badr, itu semuanya biasa, tanah. Karena itu simbol, oh iya memang di sini ada mayit, ada pernah meninggal dunia. Maka itu simbol yang akhir, yang bukan berarti itu patokan di bawahnya akan buruk atau baik karena indahnya di atas. Lebih baik kalau antum mau buatkan keramik, mau pasangkan pagar, uangnya diberikan Quran, taruh di masjid, niatkan buat dia. Dibaca oleh orang dapat pahala, itu lebih bermanfaat. Ada masjid lagi dibangun, sumbangkan atas nama dia, boleh, itu kan tidak ada masalah. Yang ada sunnah Nabi SAW, maka itu dikerjakan, Allahu'alam. Mungkin sampai sini dulu insyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini bermanfaat. Dan kita berdoa kepada Allah SWT Zat yang maha melihat, maha mengetahui, untuk sekali lagi menolong saudara-saudara kita yang sedang tertindas, menghilangkan rasa lapar mereka, mengangkat rasa takut mereka, memusnahkan musuh-musuh mereka. Dan semoga Allah SWT juga mempartisipasikan kita dengan pahala-pahala bersama mereka dari doa-doa kita, dengan harta dan bahkan mungkin dengan jiwa kita suatu waktu nanti. Allahu'alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya ajal rabbil alamin, sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.